Bagaimana cara mandi nifas? Apakah ada bacaan tersendiri? Kalau ada, bagaimana doanya? Cara mandi nifas sama dengan doa mandi, sama dengan mandi junub, ya. Dan tidak ada bacaan khusus, tidak pula ada doa khusus. Ya. Tidak ada bacaan khusus, tidak pula ada doa khusus. Tidak pula ada mengucapkan lafaz niat. Ya. Jadi caranya sama dengan mandi junub. Ya. Dan cara mandi junub telah pernah kita jelaskan. Namun intinya dua saja. Ya. Dua saja di dalam mandi ini, niat dan meratakan air ke seluruh badan. Ini intinya. Ya. Niat mandi wajib dan air itu diratakan pada seluruh badan. Ini saja duanya. Ya, adapun yang lainnya itu termasuk sunnah-sunnah. Andaikan seorang tidak mengamalkannya, maka mandinya sah. Ya. Tetapi kalau seorang misalkan tidak berniat, maka mandinya itu belum sah. Taib. Dan ada perbedaan antara mandi haid dan nifas dan mandi junub bagi wanita. Ya. Yaitu pada kewajiban membuka kepangan rambut. Ya, membuka kepangan rambut. Ya. Kalau wanita itu biasa mengepang rambutnya pada mandi junub, yakni ketika dia berhubungan dengan suaminya, itu tidak diwajibkan untuk dibuka. Adapun pada haid dan nifas, itu diwajibkan untuk dibuka agar dipastikan benar-benar itu terkena siraman air. Wallahu alam. Jadi tidak ada doa khusus, tidak pula ada bacaan khusus. Ya, yang ada niat dalam hati, selesai. Ya. Ya, kemudian, ya tentunya, ya seperti dalam mandi haid, wanita ini membersihkan ya bekas-bekas darah ini dengan minyak wangi. Ya, ini yang baik. Ya. Termasuk sunnah yang dilakukan oleh seorang wanita. Ya. Wallahu a'lam.